Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah telah kita dengarkan pengumuman barusan bahwa ISIS sangat berbahaya bagi umat Islam dan bagi bangsa dan negara kaum muslimin. Karena memang sesungguhnya mereka itu bukan berjalan di atas al-haq, namun mereka berjalan di atas faham yang mungkar, yang mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan tuduhan dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dikafirkan oleh dia. Dan kemudian mengkafirkan pula siapapun yang loyal dengan orang yang telah dikafirkan oleh mereka, sehingga pengkafiran mereka itu yatasalsal. Pengkafiran mereka itu berantai. Ketika pemerintah menurut mereka kafir, maka siapapun yang loyal dengannya pun dikafirkan oleh mereka. Rakyat siapapun yang loyal dengan dia, pemimpin yang telah dikafirkan oleh dia, oleh mereka, maka rakyat itu pun kafir. Mereka menggunakan hukum, malam yukafirul kafir fahuwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia pun kafir. Sembarangan mengkafirkan, inilah ciri khasnya mereka. Untuk kemudian melangkah yang keduanya, kalau sudah diklaim kafir, maka yang berikutnya adalah halal darahnya untuk dibunuh. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia salat sekalipun, tetap dibunuh oleh mereka. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini, di belahan bumi di sekitar mereka, banyak wilayah kota-kota yang ingin mereka taklukkan dengan model pembunuhan yang sadis. Padahal di wilayah tersebut, mereka adalah kaum muslimin yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah, melakukan salat, salat Jumat dan yang lainnya. Namun dibantai oleh mereka dengan tuduhan itu. Tuduhan mereka adalah kafir karena tidak mau mengikuti khalifah yang sah. Ini juga syubhat bahayanya mereka. Mereka menyatakan diri mereka telah memiliki khalifah. Khalifah internasional yang mendunia. Semua kaum muslimin harus berbaiat dengan khalifahnya. Yang dinamakan dengan seorang yang bernama Abu Bakar al-Baghdadi, pimpinan mereka. Dan siapa yang tidak mau berbaiat kepada pimpinan mereka pun mereka kafirkan untuk kemudian dihalalkan darahnya. Inilah mereka kaum ISIS yang hakikatnya mereka adalah khawarij. Sebagaimana terjadi di zamannya sahabat-sahabat Nabi ketika mereka masih hidup. Faham ini telah berkembang. Tidak beda jauh dengan fahamnya Usama bin Laden. Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dengan dalih itu yang tadi kami sampaikan di atas. Syubhat yang mereka gunakan adalah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Man mata wa laysa fi 'unuki bai'ah, mata maitatal jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka dia mati jahiliyah. Mereka tafsirkan mati kafir, mati syirik. Kemudian Disebutkan dalam riwayat lainnya, man khala'a. Barang siapa yang melepaskan diri dari bai'at, maka dia kafir. Dalil ini yang mereka gunakan dengan pemahaman yang mereka, pemahaman yang batil, untuk kemudian mengkafirkan kaum muslimin yang tidak mau berbaiat kepada Abu Bakar Baghdadi. Dan dibunuhilah mereka dengan sadis. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Ini mereka. Mereka tidak berjalan di atas Islam. Bahkan Islam mengencam mereka. Islam tidak seperti apa yang mereka lakukan. Di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, ada seorang yang bernama Usama bin Zaid. Kita bantah atau kita luruskan yang tadi kami sampaikan, kesalahan yang muncul dari, kebatilan yang muncul dari ISIS. Kita sebutkan beberapa bantahan terhadap pemikiran mereka. Dulu pernah terjadi Usama bin Zaid membunuh seorang musyrik yang didapati oleh Usama bin Zaid. Bukan Usama bin Laden. Usama bin Zaid, sahabat Nabi. Seorang musyrik ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Atau mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata dibunuh oleh Usama bin Zaid karena anggapan orang ini hanya semata untuk mencegah dari terbunuhnya oleh pasukan kaum muslimin. Tetapi hal ini diingkari oleh Rasul. Aqtaltahu ba'dan qala la ilaha illallah? Wahai Zaid, apakah engkau membunuhnya padahal dia telah mengatakan kalimat la ilaha illallah? Dimarahi Usama bin Zaid oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Sampai Usama mengatakan, duhai seandainya aku belum masuk Islam ketika itu, agar jangan mendapatkan murkanya Nabi alaihissalatu wassalam. Yani seorang itu ketika mengucapkan syahadatain, kita cegah tangan kita untuk menyakitinya. Apalagi sampai tingkatan membunuhnya. Adapun yang berkaitan dengan pemerintah, telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Pemerintah walaupun dia zalim, walaupun dia kejam, dan tentunya kezaliman dan kekejaman semena-mena merampas harta rakyatnya, bahkan sampai mungkin menyakiti tubuh-tubuh rakyatnya, itu tentunya tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu pelanggaran-pelanggaran syariat. Tidak mengambil sunnah Nabi sebagai petunjuknya, tidak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, ini tentunya tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah mereka mesti kafir? Apakah penguasa yang seperti itu boleh untuk dibunuh, diperangi, dan diberontak? Apakah boleh rakyat dihasung untuk membenci pemerintahnya dan kemudian menentang mereka dengan senjata atau dengan orasi, ucapan-ucapan penghinaan kepada penguasa? Tidak, wahai kaum muslimin. Nabi kita melarang perbuatan itu semuanya. Melarang. Selama penguasa itu masih menegakkan salat. Suatu hari Nabi Atis mengatakan, yati alaikum umara'un, akan datang nanti suatu zaman pemimpin-pemimpin yang kejam, yang bengis. Di antara kebengisan mereka adalah apa? La yahtadun nabi hadi, mereka tidak mengambil petunjuk dari petunjukku. Wa la yasunnu nabi sunnati, mereka tidak menggunakan sunnah-sunnahku sebagai petunjuk mereka. Qulubuhum qulubu syayatin, hati mereka hati syaitan. Fi jithmanil insi, hati penguasanya penguasa syaitan, hati dalam penguasa yang berhati syaitan dalam tubuh manusia. Akan datang penguasa yang seperti itu. Penguasa yang disebutkan dalam sifat yang lainnya, kata Nabi, memukul punggungmu, merampas hartamu, menderamu, menyakitimu. Para sahabat di waktu itu kemudian bertanya dan mengusulkan sebuah ide, afalun qatiluhum, ya Rasulullah, bolehkah kalau penguasa yang sudah seperti itu dahsyatnya, kejamnya, bengisnya, hati mereka hati syaitan, tentunya tidak menggunakan hukum Allah dalam mengatur bangsa dan negaranya, hatinya hati syaitan, bagaimana mungkin dia menggunakan hukum Allah untuk melakukan, menjalankan kepemerintahannya? Tidak mungkin. Kalau demikian, bolehkah kita mengangkat senjata melawan mereka? Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Ma aqamu shalah atau ma aqamu shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Ini sudah pernah kami sampaikan dalam beberapa pertemuan yang telah lewat. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka itu bukan berjuang di atas Islam. Bukan. Bahkan sesungguhnya mereka perjuangannya adalah melanggar dan menentang petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan tertipu dengan slogan jihadnya mereka, dengan imamah mereka, dengan baju-baju mereka, dengan jenggot-jenggotnya mereka. Jangan. Karena sesungguhnya mereka bukan di atas siratul mustaqim. Kaum muslimin rahimani wa rahimal jami'an. Perhatikan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa mereka sesat? Ini yang akan kita bahas. Itu tadi hanya sekedar contoh. Mengapa mereka sesat? Dalam keadaan mereka menyangka dirinya di atas ilmu, di atas sunnah, di atas memperjuangkan Islam. Mengapa mereka sesat? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-ilmu aslul amal. Wasihatul ilmi sihatul amal. Atau kama qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah dasarnya amalan. Seorang akan beramal sesuai dengan ilmu dia. Khawarij beramal seperti itu, menentang penguasa yang sah dan membunuh kaum muslimin dan menuding kaum muslimin sebagai orang yang kafir, karena ilmu mereka seperti itu. Dan itu ilmu yang batil, maka batil pula amalan mereka. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, man rama ila akhihi bil kufri walaysa bil kafir faraji ila qailihi au kama qala nabiyyu alaihi salatu wasalam. Barang siapa yang menuding orang lain padahal dia adalah seorang muslim, dituding dengan tudingan kekafiran padahal dia muslim, padahal dia bukan orang kafir tetapi ditunjuk sebagai orang yang kafir, maka tudingan itu kembali kepada orang yang menudingnya. Ilmu mereka adalah ilmu yang batil, tidak sesuai dengan ilmunya Nabi SAW. Maka amalan mereka pun amalannya batil. Kenapa? Karena ilmu itu adalah asasul amal, dasarnya amalan. Ketika ilmunya salah, amalannya pun salah. Ketika amalan itu salah, walaupun nyatanya baik, tetap itu adalah kebatilan dan tidak merubah menjadi kebenaran. Tidak. Demikian pula apabila ilmunya benar, wa ikhwan, al-ilmu aslul amal. Kita ulangi ucapan ini Syekh Ibnu Taimiyah. Ilmu itu adalah dasarnya amalan. Kalau ilmu yang dipelajari benar, maka amalannya pun akan benar. Kemudian al-Imam Ibn Rajab di dalam kitab Fadlul Ilmi Salaf Alal Khalaf menyebutkan ilmu yang benar itu apa? Ilmu yang benar itu adalah Al-Quran. Engkau berpegang dengan Al-Quran, engkau berpegang dengan sabda Nabi, dengan pemahaman para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan di sini, ikhwan. Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Khawarij atau ISIS atau Al-Qaeda beberapa waktu yang lalu, atau khawarij teroris yang lainnya yang mengatasnamakan diri mereka sebagai pejuang Islam, ternyata langkah mereka malah justru memberontak kepada penguasa yang masih sholat. Ilmu mereka pun menamakan Al-Quran dan Sunnah, tetapi pemahamannya pemahaman yang batil, tidak mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi ridwanullah alim ajma'in. Beda dengan ilmu ahlu sunnah berdasarkan Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Yakni apa? Mereka dulu khawarij, malah justru membantai para sahabat Nabi kepemimpinan Umar. Beberapa sahabat dibunuh oleh mereka. Di zamannya Khalifah Uthman, mereka pun dibunuh oleh khawarij. Di zamannya Ali bin Abi Thalib, khawarij memiliki jumlah ribuan menentang kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dengan sebab mereka mengklaim Ali telah kafir. Dengan klaim yang ada pada mereka, dan itu adalah pemahaman yang bukan benar atau pemahaman yang tidak sesuai dengan Rasulullah dengan para sahabatnya. Akibat salah ilmu, maka salah amalannya. Bisa difahami hadirin yang dimuliakan? Karena itu mencari ilmu, hendaknya kita jangan sembarangan. Salah ilmu dikarenakan salah dalam guru, salah dalam pengambilan sumber, salah dalam mengorangkan sebagai narasumber pengambilan ilmu. Itu menyebabkan salah dalam hal pemahaman. Salah pemahaman menyebabkan salah dalam akidah dan salah dalam hal amalan. Karena itu sudah kami sampaikan dalam pertemuan kemarin terakhir, ketika kita meneruskan kisahnya Salman, kita mengambil sebuah faedah kehati-hatian dalam mengambil ilmu. Harus diambil dari orang yang terpercaya. Kalau Anda sembarangan mengambil ilmu, akan jatuh pada kesalahan tanpa merasa salah. Dan inilah dia, bid'ah dan ahlul bid'ah. Seperti itu kondisinya. Mereka jatuh pada penyelisihan terhadap sunnah Nabi, tetapi mereka tak kunjung pernah merasa salah. Dengan sebab itu tak pernah kunjung merasa berbuat dosa, dan tidak akan pernah menyesal, dan tidak akan pernah berpikir untuk bertobat dari menyelisihi Nabi, karena mereka menyangka itu benar. Ini diakibatkan awal mulanya adalah salah dalam mengambil ilmu. Dan kemudian sembarangan mengambil ilmu mengakibatkan ilmunya pun salah, amalannya pun salah. Muhammad bin Sirin dan para ulama zaman dulu telah mengingatkan, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru aman ta'khuduna dinakum, lihatlah oleh kalian, teliti oleh kalian dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Teliti, jangan sembarangan. Kalau kita sembarangan, akan kita mendapatkan berbagai macam kesesatan-kesesatan tanpa kita merasakan itu adalah sebuah kesesatan. Dan siapakah yang bisa mencabut kesesatan dari hati kita kalau kita sudah terkenanya? Misal, beberapa orang di negeri kita sudah terjangkit penyakit ISIS. Berita sudah beredar di surat kabar, televisi dan yang lainnya. Faham radikalisme telah merasuki mereka. Siapa yang bisa membuang penyakit radikalisme yang itu bukan Islam, tetapi casingnya tubuh mereka seakan-akan menampakkan keislaman? Ini yang menjadi masalah di hadapan umat Islam. Nampak Islami, tapi kok radikal? Berarti Islam itu kalau semakin dipelajari akan membuat orang radikal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Islam itu rahmah. Hatta dalam perang, Islam itu adalah indah. Tidak seperti mereka, wahai kaum muslimin, yang sembarangan mengkafirkan, sembarangan membunuh, muslimin dibantai sama mereka. Ini dia. Islam itu kalau ada orang yang kafir, dibiarkan kafir, yang penting mereka tunduk kepada pengaturan kaum muslimin. Dinamakan dengan kafir dhimmi. Islam itu indah. Tetapi mereka ini telah salah ilmunya, salah penerapan, salah pula dalam amal, salah pula dalam akidah. Kalau sudah seperti ini, siapa yang bisa mengentaskan dia dan mencabut ideologi tersebut? Sangat susah. Karena itu mari kita berhati-hati dalam mencari ilmu. Jangan sembarangan. Kita contoh siapa? Salman Al-Farisi. Tidak mau sembarangan. Karena tidak semua orang yang ditokohkan itu mesti di atas al-haq. Tidak semua orang yang dikatakan sebagai tokoh itu di atas kebenaran. ISIS memiliki tokoh-tokoh ahlul fatwa. Yang berjenggot, berjubah, berimamah. Tetapi sesat. Khawarij seperti itu juga. Syiah juga seperti itu. Memiliki tokoh fasih dalam berbahasa Arab. Kalau kita duduk di depannya, kita akan mudah sekali kena syubhat-syubhatnya, kerancuan-kerancuannya. Jangan sembarangan asal tokoh kita mendengarkan ilmunya. Jangan sembarangan kita asal duduk dengan orang sembarangan yang kita tidak ketahui. Di atas sunnahkah dia atau tidak. Jangan sembarangan. Kalau sudah masuk sebuah kesesatan, siapakah yang menjamin kesesatan itu akan keluar dari diri kita, wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa difahami hadirin? Ya. Apalagi Syiah. Syiah wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Syiah itu bukan Islam. Syiah itu bukan Sunni. Bukan sama sekali. Syiah itu nabinya lain. Bahkan Tuhannya lain. Kitab sucinya juga lain. Mereka tidak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahannya. Dalam buku-buku mereka. Mereka menyatakan hal itu. Mereka tidak meyakini tentang Al-Quran yang ada di tangan-tangan kaum muslimin. Mereka memiliki kitab tersendiri. Mereka juga tidak meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, karena mereka memiliki imam-imam yang lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang rasul dan nabi. Tertulis hal ini pada kitab-kitab mereka, wahai kaum muslimin. Sehingga Syiah itu bukan Muslim. Siapa yang mengatakan Syiah Muslim, sungguh dia telah salah, jahil. Bisa jadi dia jahil, tidak tahu itu Syiah itu apa. Atau dia tahu, tetapi dia menutup mulutnya dalam rangka untuk diterima semua pihak. Pihak Sunni menerimanya, dan pihak Syiah pun menerimanya. Hati-hati dengan ini. Sebagaimana yang sekarang ini terjadi di negeri Yaman. Tidaklah mustahil itu terjadi di negeri kita, kaum muslimin. Tidak mustahil itu terjadi di negeri kita. Apa yang terjadi di negeri Yaman ini sekarang? Kita mendapatkan langsung berita. Sumber kita bercerita adalah dari ustaz-ustaz kita dan syekh-syekh kita yang masih berjalan dengan kibar ulama di negeri Yaman. Mereka bercerita tentang Syiah Rafidah dengan sebuah kabilah yang namanya Houthi. Al-Houthi menjadi pemberontak pemerintah yang sah di hari ini. Dulunya mereka itu hanya sekedar ormas biasa. Dulu Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala telah memperingatkan pemerintah negeri Yaman, ini harus diberangus organisasi ini. Karena organisasi ini adalah Syiah Rafidah yang akan menjadi pemberontak nanti, suatu saat nanti. Syekh Mukbil sudah mengingatkan jauh-jauh hari. Tetapi di waktu itu tidak diterima peringatannya beliau. Begitu terjadi pergeseran pemerintah, kekacauan dalam negeri, Syiah muncul dalam bentuk parlemen. Kalau dulu organisasinya adalah Syababul Mukmin, muncul menjadi parlemen Hizbul Haq. Berkembang mereka luar biasa dalam menyebarkan pemikirannya, buku-bukunya, pelajarannya. Di antara celah yang terjadi adalah apa? Tukar pelajar antara Iran dengan Yaman. Ini terjadi di waktu itu. Dengan dalih kebudayaan, tukar kebudayaan Dengan dalih ini dan itu terjadilah hubungan antara Huthiyun Syiah yang ada di negeri Yaman dengan Iran. Berkembang mereka di negeri Sa'dah, bertambah banyak sampai kemudian mereka dipersenjatai dan terjadilah pemberontakan kepada penguasa yang sah di negeri Yaman. Ini Syiah, dalang utamanya di belakang mereka Iran. Di negeri kita kaum muslimin rahimani wa rahimah jami'an, harus kita waspadai dan kita beritahukan ini jauh-jauh hari. Di negeri kita pertukaran pelajar, para pemuda, pelajar Indonesia disekolahkan di Iran untuk kemudian mereka mengenal ideologi Iran, mereka mengenal tentang kawin mut'ah yang ada pada mereka. Mereka mengenal ini itu. Dan guru-guru Iran dimasukkan ke universitas-universitas ternama di negeri kita. Ini awal sama persis kejadiannya di negeri Yaman. Mereka ini sekarang masih dalam tahapan organisasi. Anda bisa lihat organisasi Syiah di negeri kita banyak sekali. Dan mereka ini melabeli organisasi mereka dengan cinta terhadap Ahlul Bait. Semisal Ijabi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Dan organisasi yang lainnya yang mereka sekarang ini masih berbentuk ormas, kemasyarakatan, menggalang kekuatan, menggalang terus seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzu billahi min dzalik. Kalau seandainya mereka kuat, akan terjadi semisal apa yang terjadi di negeri Yaman. Kita mengkhawatirkan hal itu. Buku-buku Syiah tersebar. Sampai sekarang didapati buku Syiah yang berbahasa seperti bahasa anak-anak. Kisah-kisah yang mereka ambil dari buku-buku di negeri Iran, ditranslit ke bahasa Indonesia, dibukukan seperti komik, bacaan-bacaan anak sekolah, yang dilabeli dengan cinta Ali, Hasan, Husain, Fatimah, cinta dengan Ahlul Bait, cinta kepada Rasul, dibingkai dengan pemahaman Syiah Rafidah. Ini menyebar, dan demikianlah dalam sejarah tercatat Syiah menoras darah di kalangan kaum muslimin, sebagaimana tidak kalahnya berbahayanya kaum ISIS ini. Maka hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, mengapa mereka sesat? Karena salah dalam hal sumber pengambilan ilmu. Karena itu hati-hatilah kita, jangan sembarangan kita dalam mengambil ilmu. Sebagaimana pula dalam kitab yang akan kita kaji, kitab Masailul Jahiliyah, 128 poin, yang itu semuanya adalah ajaran-ajaran jahiliyah, tetapi masih ada di kalangan kaum muslimin yang terbawa oleh pemikiran jahiliyah sejumlah 128 poin itu. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddah. Sungguh ada, akan ada di tengah-tengah umatku orang-orang yang mengikuti jejaknya kaum sebelum kalian. Satu jengkal demi jengkal, satu hasta demi hasta. Hatta law dakhulu juhra dabila dakhaltumu. Sampai kalau seandainya umat sebelum kalian masuk lubang biawak, sungguh akan ada di antara kalian yang ikut-ikutan masuk ke lubang biawak. Artinya betul-betul akan ada di antara kalian yang mengikuti langkah-langkah mereka. Sampai yang paling sekecil-kecilnya masuk ke lubang biawak, akan ada di antara kalian umat Islam yang mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kalian itu. Para sahabat faham. Mereka bertanya, Al-Yahudi wa Nasara ya Rasulullah, apakah yang kau maksudkan Yahudi dan Nasara? Tentang orang yang telah lalu atau orang-orang yang sebelum kalian, apakah yang kau maksudkan adalah Yahudi dan Nasara? Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka itu yang aku maksudkan? Siapa lagi bukan mereka yang aku maksudkan? Artinya di sini berita dari Nabi di tengah-tengah umat Islam yang mereka beragama Islam, Muslimin, mereka terjatuhkan pada 128 bahkan lebih di antara ajaran-ajaran Yahudi dan Nasara dan ajaran kaum syirikin jahiliyah. Padahal mereka Muslimin. Kenapa? Karena ilmu mereka salah, mengakibatkan salah pula dalam langkah mereka dan amalan mereka. Poin yang pertama, hadirin bisa melihat poin yang pertama dalam pembahasan ini. Poin yang pertama adalah du'aul awliya wassalihin. Adanya perbuatan kaum musyrikin jahiliyah, mereka menyembah orang-orang saleh yang telah meninggal dunia. Mereka mendatangi kuburan orang-orang saleh yang sudah meninggal dunia. Mereka beriktikaf di tempat kuburan tersebut. Mereka kemudian melakukan berbagai macam ibadah-ibadah di tempat tersebut. Ini adalah amalan zaman dulu. Amalan Yahudi Nasara. Amalan musyriki. Mendatangi kuburan orang yang ditokohkan, orang yang dikatakan besar oleh mereka, kemudian mereka melakukan kesyirikan di situ. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang pembahasan tentang hal ini. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.